Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد. Masuk pada ayat yang ke-24. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala al-jawari, sesuatu yang berjalan, yaitu perahu yang dimaksud di sini, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, perahu-perahu al-munsyaat yang diciptakan, fil bahri, perahu-perahu yang berjalan di lautan, kal-a'lam, seperti gunung. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Rabb kalian berdua yang mana? Rabb, nikmat yang mana yang kalian dustakan? Walahul jawari, walahu, yakni milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, malikan, mulkan wa tadbiran wa taysiran. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa taysiran, dan juga kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya terkait dengan perkara na'am al-jawari, perahu, tunggangan-tunggangan manusia yang berada di lautan. Al-jawari asalnya adalah naam, mufradnya jariyah. Mufradnya jariyah. Naam, kemudian jamaknya adalah jawari dengan dipanjangkan. Ada ya di situ. Walahul jawari. Ya, ada ya-nya. Al-jawari as-safinah tajri fil bahr, yakni perahu yang berjalan di lautan. Al-munsyaat, al-munsyaat yakni al-makhluqat, yang diciptakan, yang dibentuk, yang diproses bentuknya, nah, produksinya oleh manusia sehingga bisa berjalan di lautan. Kal-a'lam, al-a'lam yani jamak alam wa huwa al-jabal. Al-a'lam di sini yang dimaksud adalah al-jabal. Naam, gunung. Naam. Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala al-jawari, perahu-perahu yang diciptakan, perahu yang berjalan di lautan seperti gunung. Demikian maknanya. Tafsirnya ay sakhara Allah Ta'ala li'ibadihi as-sufuna al-jawari. Allah Subhanahu wa Ta'ala sakhara, menundukkan, as-sufun, menundukkan perahu-perahu yang berjalan untuk hamba-hambanya. Allati tamkhuru, di mana perahu-perahu tersebut tamkhur, berjalan, membelah, membelah lautan, wa tashuqqu, membelah lautan, biiznillahi, dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allati yunshi'uha al-adamiyun, di mana perahu ini diproduksi oleh manusia. Fatakunu min kibariha wa 'idhamiha kal-a'lam, sehingga kita menyaksikan bentuknya yang sangat besar, bentuknya yang sangat tampak, sehingga ketika dipandang kal a'lam, seperti gunung yang kokoh, menjulang tinggi, terlihat dengan jelas, bariz, sangat tampak. Al-a'lam wahyal jibalul azimah, yakni seperti gunung yang sangat besar. Fayarkabuhan nas, lalu dinaiki, ditunggangi oleh manusia sebagai alat transportasi lautan. Wayahmiluna 'alaiha amti'atahum, dan manusia membawa barang-barang mereka dengan jumlah yang besar. Wa anwa' tijaratihim, tijaratihim, dan juga membawa berbagai macam jenis perdagangan mereka, barang dagangan mereka. Wa ghairu dhalik mimma tad'u ilaihi hajatuhum wa daruratuhum. Demikian pula, na'am, demikian pula perkara yang menjadi hajat-hajat mereka dan kebutuhan darurat mereka. Waqad hafizaha hafizus samawati wal ard, dan semua itu telah dijaga oleh zat yang menjaga langit dan bumi. Wa hadhihi min ni'amillahi al-jalilah, dan ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Naam, pada perahu yang diproduksi, dibentuk oleh manusia, ternyata itu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-hambanya. Naam, urusan-urusan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan adanya perahu ini sangat mudah. Ya. Bagaimana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Demikian pula bisa membawa barang yang begitu banyak, yang begitu berat, ya, bertonton, membawa minyak, yang membawa kontainer, dan yang semisalnya. Semua itu adalah ilham. Itu adalah ilham, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada hamba-hambanya. Bagaimana mereka bisa memikirkan barang ini bisa dari satu tepian ke tepian yang lain, bisa terbawa. Mereka membentuk perahu yang tadinya praktis kemudian menjadi canggih. Ya, dari mana bahannya, bagaimana modelnya, bagaimana perahu-perahu ini, kapal-kapal ini bisa berjalan dengan cepat, bagaimana perahu ini bisa, yakni tidak tenggelam, bagaimana perahu-perahu ini bisa membawa barang yang banyak, bisa dinikmati oleh manusia. Semua itu adalah ilham, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Urusan dunia mereka menjadi mudah. Ya, urusan agama mereka menjadi mudah dengan adanya transportasi, ya, di lautan tersebut berupa perahu dengan berbagai macam jenisnya. Ada perahu penumpang, ada kapal untuk kontainer barang-barang, ya. Ada yang sekadar untuk menikmati pemandangan dan yang semisalnya. Itu adalah nikmat yang sangat besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa al-jawari sesuatu yang berjalan fi hadzal 'asr, pada masa sekarang ini, di sana ada jawari yang lain. Jawari ukhra. Naam. Ada transportasi yang berjalan fil jau, di udara. Naam. Sebagaimana bisa berjalannya di lautan. Ini ada transportasi dari di lautan, ada yang di udara. Naam. Demikian pula ada transportasi fil bar, ya, di daratan. Adanya kalau di udara berarti yakni pesawat, ya, ada pesawat penumpang, ada pesawat kargo, ya, jadi untuk mengangkut barang-barang, Naam, dan dengan berbagai macam jenis fungsinya. Naam, kemudian juga sesuatu yang berjalan, kendaraan yang ada di bar, yang di daratan, mobil dengan berbagai macam jenisnya, tipenya, ya, ada yang khusus untuk membawa barang, ada yang khusus untuk membawa cairan, ya. Itu semua adalah ilham, taufiq, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk mereka membuat, memproduksi alat-alat transportasi tersebut. Itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Fatakunul jawari thalathatu asnaf. Maka sesuatu yang berjalan, kendaraan-kendaraan yang digunakan oleh manusia, thalathatu asnaf, ada tiga jenis. Bahriyatun wa barriyatun wa jawiyatun. Ada yang digunakan di lautan, ada yang digunakan di daratan, ada yang digunakan di udara. Wa kulluha min ni'amillahi azza wa jal, dan semuanya adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa hadhihi min ni'amillahi al-jalila. Falidzalika qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Nah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Rabb kalian berdua, wahai makhluk dari kalangan jin dan manusia, nikmat Rabbmu yang mana yang kalian dustakan? Ya. Alhamdulillah kita bisa menikmati, ya, alat-alat transportasi tersebut dengan sangat mudah. Ya, kendaraan berupa sepeda motor, mobil, ya, pesawat, kapal, semuanya bisa dinikmati oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang semua itu adalah nah, tujuannya untuk kita bisa memanfaatkan, kembali lagi, ya, semuanya untuk dimanfaatkan sebaik mungkin agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar, karena itu adalah tujuan hidup kita. Ya, tujuan hidup kita bukan hanya semata-mata mencari ma'isyah, menikmati di alam dunia ini, tidak. Nah, melainkan inti dari penciptaan kita, ya, inti tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah ilmu bertebaran di mana-mana, ma baqiya illal amal, ya, tidak ada yang tersisa kecuali kita beramal, ya, dari ilmu yang telah kita na'am dapat tersebut. Dan amalan itu bukan dengan angan-angan, sekedar maklumat pada benak kita, tahu dan tahu, namun sifir, tidak ada amalannya, maka ini bukan perkara yang diharapkan. Yang diharapkan dari seorang hamba adalah dia berilmu. Ya, semakin dia bertambah ilmunya, semakin banyak amalannya. Bukan sebaliknya. Tambah berilmu, tambah mundur. Tambah berilmu, tambah mundur. Ya, ini adalah musibah. Ini adalah khasarah. Nah, nasallallahu salamu al-afiyah. Ini yang bisa kita pelajari. Wa akhiru da'wana. الحمد لله رب العالمين تفضلوا وبارك الله فيكم.